Engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau juwita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan tua? Juwita malam, dari bulankah tiba di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Menembus ke dalam jantung kalbu, aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan tua? Juwita malam, dari bulankah tuan? Kereta kita segera tiba di jati negara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula.